بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله منزل القرآن علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله وسلم على من كان خلقه القرآن حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا اجعلنا من أهل القرآن واجعل أولادنا من أهل القرآن وارزقنا فهمه والعمل بالقرآن. اللهم يا ربنا احشرنا مع زمرة أهل القرآن وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت الشهادة للموت والجنة بعد الموت. أما بعد، حضرين حضرات المسلمين والمسلمات، الحمد لله atas karunia kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa terus beristiqomah ngajian setiap sore di bulan Ramadan. Dan hari ini kita sudah masuki hari ketiga. Semoga Allah menerima amal baik kita, mengampuni dosa kita, dan menambah kemudahan kepada kita untuk beramal di bulan, di hari-hari yang akan datang, sehingga kita bisa benar-benar menjadi orang yang beruntung di bulan Ramadan dengan pengampunan dari Allah dan pahala yang berlipat ganda. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita langsung saja pada pembacaan kitab At-Tibyan karangan Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kita sudah sampai kepada wa ammal qira'atu, tata krama membaca Al-Qur'an. Wa amma qira'atul Qur'ani, wa ammal qira'atu, adapun membaca Al-Qur'an fil hammami. Hammam itu di negeri Arab sana dimaksud hammam pemandian umum yang biasa digunakan untuk mandi, pemandian umum, kemudian biasa di situ banyak terdapat najis, orang buang air juga di situ. Cuman dalam bahasa kesehari-harian kita disebut hammam itu yaitu toilet dan sebagainya. Maknanya sama, itulah tempat untuk bersih diri, untuk membersihkan kotoran, yaitulah hammam. Bagaimana membaca Al-Quran di tempat tersebut? Membaca Al-Quran di tempat tersebut, faqad ikhtalafa salafu, para salafuna soleh, ulama-ulama terdahulu berbeda pendapat di karohatiha, tentang kemakruhannya. Qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami, maksudnya murid-murid atau pengikut para a'immah madhab Syafi'i, berkata la tukrahu, dimakruhkan. Mohon maaf, berarti kita bedakan dulu, hammam yang di situ adalah semacam tempat pemandian umum yang tentunya di situ ya memang ada orang buang air dan sebagainya. Adapun yang saat ini ada di negeri kita yang disebut hammamat, yaitu toilet-toilet kecil itu. Sebagian ulama mengatakan tidak makruh membaca Al-Quran di tempat tersebut. Wa naqalahu al-imam al-mujma' ala jalalatihi, telah menukil fatwa ketidakmakruhan ini al-imamu imam al-mujma'u ala jalalatihi, yang disepakati kebesarannya, keagungannya, yaitu Abu Bakar Ibnul Mundhir, Imam Abu Bakar Ibnul Mundhir, fil Isyrafi, di dalam kitab Isyrafnya, An Ibrahim An-Nukhai, diriwayatkan dari Ibrahim An-Nukhai wa Malik dan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, wa waqulu Atha, dan itu juga perkataannya Imam Atha, wa dhahaba, beliau mengatakan ila karohatihi, akan kemakruhannya. Itu adalah perkataan itu yang mengatakan bahasanya itu tidak makruh. Jadi Imam Atha, Malik, Nukhai, Ibnu Mundhir mengatakan tidak makruh. Wa dhahaba ila karohatihi, dan berpendapat tentang kemakruhannya jama'atun, sekelompok orang-orang alim minhum di antara mereka adalah minhum Aliun Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rawahu anhu Ibnu Abi Daud, meriwayatkan dari Imam Ali Ibnu Abi Daud. Wa hakahu Ibnu Mundhir an jama'atin, Ibnu Mundhir juga menghikayahkan, meriwayatkan dari sekelompok ulama minat tabi'in, dari tabi'in, minhum Abu Wa'il, di antaranya adalah Abu Wa'il Syakiku bin Salamata, saudara kandungnya Ibnu Salamata, Asy-Sya'biyyu dan Sa'bi, wal Hasanul Basri dan Imam Hasan Basri, wa Makhul dan Imam Makhul, wa Qubaisah bin Du'aib dan Qubaisah bin Du'aib. Rawaina aidan, dan kami juga meriwayatkan an Ibrahim An-Nukhai, dari Ibrahim An-Nukhai, hakahu ashabuna, dan juga telah meriwayatkan yang demikian ulama-ulama besar dalam madhab Syafi'i, ashabuna dalam madhab Imam Syafi'i kami ini. Wahakahu, dan meriwayatkan ashabuna, ini Imam Nukhai meriwayatkan an Abi Hanifah, dari Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka ajmain semuanya, tentang membaca Al-Quran di hammam, tempat pemandian umum. Di situ sebagian ulama mengatakan tidak makruh, sebagian lagi mengatakan makruh. Sebab nanti ada perincian yang lebih detail lagi kalau kita bahas, kita buka di dalam kitab fikih. Berbeda dengan tempat untuk buang air, tolong ini dibedakan. Kalau tempat buang air yang selama ini dibahas di dalam kitab fikih, tempat qadha il hajati, tempat buang air besar. Kalau membaca Al-Quran di tempat ini, mutlak ini adalah makruh dan tidak haram. Membaca Al-Quran di tempat buang air besar, air kecil, itu adalah makruh. Dan akan menjadi haram adalah kapan? Di saat keluarnya sesuatu, itulah yang diharamkan. Mohon maaf. Di saat keluar, lagi buang air besar dan air kecil, kemudian membaca ayat Al-Quran atau zikir, itu yang diharamkan oleh para ulama. Karena bertentangan dengan adab. Baik itu. Jadi kalau di tempat buang air besar, di saat untuk tempat duduk kita buang air besar dan air kecil, disitulah kemakruhan orang untuk membaca Al-Quran, termasuk menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang sifatnya lebih luas lagi seperti pemandian umum di sini, sebagian ulama mengatakan tidak makruh dan sebagian lagi mengatakan makruh. Hanya permasalahannya hammam pada masa dahulu yang dimaksud oleh para fuqaha pada zaman dahulu berbeda dengan hammam saat ini. Yang hammam pada zaman sekarang adalah biasanya langsung tempat duduk untuk buang air besar, ada klosetnya. Kalau zaman dahulu tempat buang air itu bukan di hammam. Jadi orang pergi ke tengah padang, disitulah mereka buang air. Dan ada di antara tempat buang air besar itu tempat yang sudah disiapkan. Sudah disiapkan yang ditentukan, ada yang tidak disiapkan, makanya buang air di mana saja. Biasanya di padang pasir yang jauh dari sentuhan umat masyarakat, maka biasanya orang buang air asal saja. Tapi kalau sudah ada masyarakatnya, dibuat tempat khusus. Baik, di tempat seperti itulah waktu buang air itu, tempat buang air itu makruh mutlak. Di dalam madhab kita, para ulama mengatakan itu makruh dan akan menjadi haram kapan? Yaitu di saat khuruju kharij, inda khuruji kharijin, tatkala ada yang keluar, itulah yang makruh kita berzikir dengan lidah kita. Tapi pun demikian, tetap diharapkan kita agar tetap berzikir dengan hati kita. Baik. Qala Syabi, Imam Syabi berkata, tuqrahu qira'atu al-Qur'ani, dimakruhkan membaca Al-Qur'an di thalathati mawadhi'a, di tiga tempat. Bil hammamati, di tempat pemandian umum tadi. Wal hushush, di tempat pembuangan kotoran-kotoran, termasuk di dalamnya ada tempat buang air kecil di situ. Tempat buang kotoran. Wal baitur raha wa hiya taduru, di tempat raha untuk penggilingan. Jadi roha itu adalah penggilingan gandum yang dilakukan oleh manusia dengan mempergunakan binatang khimar atau onta. Jadi ontanya muter. Jadi gilingannya itu yang, jadi ontanya muter terus. Jadi gilingannya ada di tengah, Kalau ini tempat kilingannya, maka ontanya muter sini, memutarkan kilingan. Jadi itu yang bisa menghancurkan burung, kedelai dan sebagainya. Nah, kenapa makruh di tempat ini? Karena onta dan kecimar yang muter-muter itu, dia adalah makan di situ, buang airnya juga di situ. Jadi itu bukan tempat yang bersih. Maka dikatakan membaca Al-Quran di tempat semacam ini hukumnya adalah makruh. Wan Abi Maisarah taqala, diriwayatkan dari Abi Maisarah, qala, beliau berkata, la yudkarullah, tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala illa fi makanin thayyibin, kecuali di tempat yang baik. Wallahu a'lam, Allah Maha tahu tentang kebenaran pendapat-pendapat ini semuanya. Jadi ada perbedaan yang macam-macam. Sebetulnya dari perbedaan pendapat yang dihadirkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ini menunjukkan memang kita harus berusaha untuk membaca Al-Quran di tempat yang bersih, di tempat yang terhormat, untung-untung di tempat yang seperti masjid. Kehormatan masjid disebutkan kemarin ada tiga model kehormatan, tiga pangkat kehormatan di dalam masjid. Tempatnya bersih, mulia, tempatnya namanya masjid, kemudian di situ banyak faedah-faedah yang lainnya. Wa ammal qira'atu fit tariq, adapun membaca Al-Quran di jalan, fal mukhtaru, pendapat yang terpilih, annaha, sesungguhnya bacaan tersebut jaizatun, boleh, wairu makruhatin, wairu makruhatin, tidak makruh, boleh dan tidak makruh, idza lam yaltahi, dengan syarat idza lam yaltahi, jika tidak lalai sahibuha, orang yang membacanya. Kalau membacanya tidak jalan menjadi lalai karena na'udzubillah banyaknya aurat terbuka atau permainan-permainan, sehingga mungkin sekali seorang membaca Al-Quran ternyata matanya mengikuti mainan tersebut atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah, menjadilah yang namanya Al-Quran tidak terhormat. Jadi tidak adanya kemakruhan itu dengan syarat tidak lalai waktu membaca di jalan. Fa'inil taha, jika lalai sahibuha, orang yang membaca Al-Quran, anha, dari bacaannya, kurihat, maka menjadi makruh. Kama karihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya Nabi Muhammad pernah tidak suka, kariha, tidak senang, an-nabiyu, Nabi, al-qira'ata, bacaan, lin-na'isi, bagi orang ngantuk. Kalau orang ngantuk bisa kacau bacaannya, semestinya berdoa untuknya, bisa mengutuknya. Kalaupun salah menjadi tidak sadar dan tidak tahu karena dia ngantuk. Makhafatan minal ghalati, makhafatan, karena takut minal ghalati, dari salah. Ra'ib wa rawa Ibnu Abi Daud, diriwayatkan Ibnu Abi Daud meriwayatkan an Abi Darda'a, dari Abi Darda radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepadanya, annahu, sesungguhnya kana, ada Abi Darda itu, yakra'u, membaca Al-Quran fit tariqi, di jalan. Wa Umar bin Abdul Aziz, dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, annahu, sesungguhnya beliau adana fiha. Adana, ini bisa dimaknai dua, adina fiha, mengizinkan orang membaca Al-Quran fiha, di jalan. Ada juga adana, mengumandangkan. Adana, mengumandangkan Al-Quran fiha, di dalam Al-Quran, di jalan. Jadi beliau mengumandangkan Al-Quran jalan, atau adina, mengizinkan, terserah apakah adina fiha atau adana fiha, maksudnya sama. Kalau adana fiha, mengumandangkan Al-Quran, membaca Al-Quran fiha, di jalan. Kalau annahu adina, mengizinkan orang baca Al-Quran fiha, di jalan. Ya jelas Umar bin Abdul Aziz memperkenankannya. Qala Ibnu Abi Daud, berkata Ibnu Abi Daud, haddatsani Abu Rabi', telah memberi kabar kepadaku, memberitahu kepadaku Abu Rabi'. Qala Abu Rabi', berkata, akhbarana, telah memberitahukan kepadaku Ibnu Wahab. Ibnu Wahab ini muridnya Imam Malik. Qala, beliau berkata, sa'altu Malikan, aku bertanya kepada Imam Malik, anir rajuli, tentang seorang laki-laki, yusalli, yang dalam keadaan sholat, yusalli, yang sholat, min akhiril layli, pada akhir malam, fayakhruju ilal masjidi, kemudian, ini sholatnya di rumahnya, ada seorang laki-laki sholat di rumahnya, di pertengahan malam, di akhir malam, kemudian menjelang subuh, kemudian fayakhruju ilal masjidi, kemudian ia pergi ke masjid, yakhruju, keluar, ilal masjidi, ke masjid, waqad baqiya minas surati, masih tersisa surat yang dibaca waktu di rumah. Jadi waktu di rumah tadi belum sempurna bacaannya, masih ada sisa-sisa ayatnya, cuman karena waktu sudah mepet, ia potong sholatnya tadi, ia potong, selesaikan sholatnya, tapi ayat Al-Qur'annya belum beres, kemudian pergi ke masjid. Masih ada sisa bacaannya allati kana yaqra'uha fiha, yang ia baca tadi dari surat tersebut, syai'un, sesuatu. Jadi sisanya mau diselesaikan di tengah jalan. Wahai Imam Malik, ada orang baca Al-Quran di rumahnya, penyewaan belum beres. Karena dia harus pergi ke masjid, maka pergi ke masjid sambil sisa-sisanya tadi dibaca waktu berjalan, di tengah jalan. Qala, faqala, kemudian menjawablah Imam Malik. Faqala, maka menjawablah Imam Malik, ma'a'lamu, aku tidak pernah tahu. Al-kira'ata, bacaan takunu berada fitariki, di jalan. Aku tidak melihat bacaan di tengah jalan itu sesuatu yang baik. Wa kariha dalika, dan Imam Malik tidak suka yang demikian. Wa hadza isnadun sahihun an Malikin rahimahullahu, ini adalah benar dari Imam Malik. Selesai. Faslun fasal. Yustahabu, disunnahkan lil qari, bagi pembaca Al-Qur'an. Pembaca Al-Qur'an disunnahkan bagimu fi ghairi salati, di selain salat. Kalau waktu salat ini wajib ini. Disunnahkan di saat engkau tidak salat. Ayyastaghbila, disaatkan orang yang membaca Al-Quran waktu dia tidak berada di dalam sholat. Ayyastaghbila, hendaknya yang menghadap Al-Qiblata, kepada Qiblat. Faqad, maka sungguh ja'a, telah datang. Fil hadithi, dalam hadith riwayat, telah datang sebuah hadis, khairul majalisi, sebaik-baik majlis, sebaik-baik tempat adalah ma, sesuatu, ustuk bila bihi, yang dihadap dengan ma tersebut, al-qiblatu, qiblat. Maksudnya khairul majalisi, sebaik-baik majlis itu adalah majlis yang menghadap ke qiblat. Wa yajlisu, dan kemudian dia duduk membaca Al-Quran tersebut, mutakhasyian, dengan mengkhusuk-khusukkan. Biarpun hatinya belum khusuk, tapi paling tidak anggota tubuhnya tenang dulu. Mengkhusuk, mutakhasyian itu mengkhusuk-khusukkan. Disakinatin, dengan ketenangan anggota tubuh. Wawakoran, wawakorin, dan ketenangan sikap, perikla, apa, ketenangan gerak-gerik, punya tenang. Wakar dan sakinah kurang lebih maknanya. Mutrikon raksahu, dengan mutrikon udukan raksahu, kepalanya merunduk sedikit. Ada tawaduan, karena ada baca kalamullah. Wa yakunu julusuhu wahdahu, dan hendaknya duduknya sendiri itu adalah fitahsini adabihi wa kudu'ihi, di dalam memperbaiki adab dan kot. Khudu itu tawadu, kurang lebihnya makna tawadu, khudu. Duduknya orang tawadu. Duduknya orang yang beradab. Kajulusihi, seperti duduknya seseorang. Kajulusihi, seperti duduknya seseorang tersebut. Baina yadai muallimi, di hadapan gurunya. Bagaimana kalau duduk di hadapan gurunya? Tentu beradab. Fahada huwal akmal, ini kesempurnaan. Fahada huwa, ini adalah kesempurnaan. Walau qara'a qa'iman, kalau ada orang membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri. Au muttaji'an, dalam keadaan berbaring. Fi firasihi, atau di atas kasurnya. O ala ghairi dhalika, atau yang lainnya minal ahwali, dalam keadaan apapun, berdiri, duduk, berjalan, baring. Jawabannya adalah jaza, boleh. Walahu ajrun, dan tetap mendapatkan pahala. Walakin, akan tetapi pahalanya itu dunal awali, tidak seperti tadi yang pertama, ngadep kiblat, tawaduk, runduk. Qala Allahu Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza mulia wa Jalla, dan Maha Agung Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi, sungguh di dalam penciptaan langit dan bumi, kalau orang mau merenung, di dalam menciptakan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahari, pergantian siang dan malam dahsyat. Gak ada yang bisa menahan pergantian siang dan malam. Allah. Ada kan orang pengen siang terus ya? Ada orang kebetulan pengen siang terus nih. Belum selesai urusan manennya nih. Ya Allah, kok buru-buru maghrib. Pengen dipanjangin? Gak bisa. Ada orang pengen tidur enak nih. Ya Allah, enak bener, jangan subuh dulu. Mau dipanjangin? Gak bisa. Ayo, siapa yang bisa merubah malam? Paling dok kamarnya ditutup gelap. Tapi tetap siang berjalan. Ini pergantian siang dan malam ini sungguh. La ayatin li ulil albab, tanda-tanda kebesaran Allah. La ayatin, tanda-tanda kebesaran Allah. Li ulil albab, bagi orang yang mikir. Tak mikir ya, tak pernah menyadari keagungan ciptaan Allah. Ya sudah, lihat gunung ya, oh gunung, gitu saja. Akan tapi ahli iman, ulil albab, orang cerdas berpikir, subhanallah, subhanallah, luar biasa, luar biasa. Dan orang cerdas orang itu bagaimana? Karena dia itu tafakur, menggunakan akalnya sambung kepada Allah. Melihat bintang gemintang ingat Allah, melihat matahari ingat Allah, melihat pergantian siang ingat Allah, pergantian malam ingat Allah, melihat gunung ingat Allah. Sehingga yang ada pada dirinya adalah ingat terus kepada Allah, maka itulah alladzina, mereka menjadilah orang-orang yakurunallah, akan menyebut nama Allah, yakurunallah, akan ingat Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubim, dan dalam keadaan baring-baringan. Sehingga ingat Allah itu sudah tidak pisah dari dirinya, tidak ada nafas yang terhembuskan kecuali dibarengi dengan ingat Allah. Itulah ulil albab. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, dan selalu yang ada pada dirinya adalah yatafakkaruna, merenung, berpikir, fi khalqis samawati wal ardi, tentang penciptaan langit dan bumi. Langit dan bumi indahnya malam dihiasi dengan bintang gemintang, dan di saat bintang pun tidak terlihat, tampaklah rembulan. Di pagi hari di ufuk timur pun muncul lembayung sutra. Matahari dengan kehangatannya dan burung-burung berkicauan. Itu keindahan-keindahan itu adalah rutin dan tidak pernah berakhir itu. Di saat menjelang sore, redupnya matahari. Padahal matahari juga terlihat tapi tidak terasa panas. Untung itu kelihatan. Tapi kenapa redup kan begitu? Dan masih banyak bulan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini bagi orang yang beriman itu akan jadi bahan renungan-renungan itu. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka akan selalu berpikir, tafakur, merenungi tentang penciptaan langit dan bumi dan keindahan-keindahan lautan lepas, gelombang, ombak, buih dan seterusnya, angin sepoi-sepoi. Ini bagi ahli iman itu akan selalu menambah keimanan, keindahan-keindahan ini. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang cerdas. Nah, selalu ingat kepada Allah itu adalah kerjaannya orang-orang cerdas. Maka mengingat kepada Allah termasuk dengan Al-Quran. Maka di sini istimbatnya Imam Nawawi di sini. Maka membaca Al-Quran sesuai dengan kadar ingatnya seseorang. Maka dalam keadaan berdiri boleh, dalam keadaan duduk boleh, dalam keadaan baring boleh membaca Al-Quran. Watabata fis sahihi, dan disebutkan di dalam watabata fis sahihi, disebutkan dalam kitab sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Aisyah, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah senantiasa meridai Sayyidat Aisyah, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah itu, yataki'u, bersandar, fi hijri, pangkuanku, wa ana haidu, dan aku dalam keadaan haid, wa yaqra'ul Qur'an, dan Nabi membaca Al-Quran. Sayyidatuna Aisyah dalam keadaan haid, Nabi Muhammad menyandarkan kepala beliau di pangkuan Siti Aisyah, dan Nabi membaca Al-Quran, menunjukkan bahwa dalam keadaan hari pun baca Al-Quran boleh. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hikmah lain yang bisa kita ambil dari sepintas cerita itu adalah keindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan seorang suami yang indahnya, bangga seorang istri kepala suci Rasulullah menyadari di pangkuannya. Nah, ini keindahan-keindahan. Rasulullah tidak pernah gengsi begitu tuh untuk menyenangkan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian keluar dari mulutnya adalah Al-Qur'an, mulut suci beliau Al-Qur'an. Allah. Di riwayat, di dalam riwayat disebutkan bahwa yaqra'ul Qur'an, Nabi Muhammad membaca Al-Qur'an, wa ra'suhu, dan kepala suci beliau, fi hijri, di pangkuanku, wa Nabi Musa al-Asy'ari, yang had Siti Aisyah. Siti Aisyah tidak membaca Al-Qur'an, tapi Rasulullah yang membacanya. Wa Nabi Musa al-Asy'ari, diriwayatkan dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, inni aqra'ul Qur'ana, sungguh aku baca Al-Qur'an, fi salati, dalam salatku, wa aqra'u, dan aku baca, ala firasyi, atas ranjangku. Karena ingin selalu keluar dari lidahnya Al-Qur'an, maka tidak cukup di saat hanya waktu duduk, akan tapi bukan waktu salat saja, ternyata di saat baring pun ingat Al-Qur'an lalu membacanya, dan boleh. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, inni sesungguhnya aku la aqra'u hizbi, aku membaca hizbi itu bagian-bagian di dalam Al-Qur'an, maksudnya la aqra'u hizbi, aku membaca Qur'an. Biasanya hizib itu bagian-bagian dalam Al-Quran. Misalnya kalau dalam bahasa Arab, rokaqta, kamu sudah rukuk, ya maksudnya sholat. Itu majas. Yang disebut adalah sebagian kecil, maksudnya adalah kul. Dikrujud yuradu bihil kul. Disebut bagian. Maksudnya ada istilah Islam begitu. Kalau aqra'u hizbi, aku baca hizib. Bukan hizib itu, hizib nasar, hizib itu bukan. Hizib itu adalah bagian-bagian, batasan-batasan dalam Al-Quran. Wa ana mutajja'atun ala sariri, dan dalam keadaan berbaring di ranjangku, kata Siti Aisyah. Beliau baca Al-Quran dalam keadaan berbaring di ranjangnya. Faslun fasal. Fa idza arada syuru'a fil qira'ati ista'adza. Fa idza arada, jika seseorang menginginkan asyru'a untuk memulai, asyru'a untuk memulai fil qira'ati membaca Al-Qur'an, hendaknya ia memulai ista'adza dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqala, dan berkata, a'udzu billahi, aku berlindung billahi dengan Allah, minasyaitani, dari syaitan ar-rajim yang terkutuk. Wahagada, dan begitulah qala, berkata al-jumhur, para ulama, kebanyakan minal ulama'i, dari ulama, kebanyakan ulama ngomong begitu, disunahkan baca ta'awud dan bunyi a'udzu billah menurut jumhur ulama adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ba'du salafi, dan sebagian ulama, para ulama salaf berkata yata'awwadhu ba'dal qira'ati. Jadi kebanyakan ulama mengatakan a'udzubillahnya itu sebelum membaca Al-Quran. Ada sebagian ulama, sebagian kecil dari ulama mengatakan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajimnya setelah baca Al-Quran. Makanya jika kita lupa di awal, jangan lupa di akhir. Lupa di awal, ikut ulama yang banyak. Jadi kalau kita ingin membaca Al-Quran, jangan lupa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kok ternyata lupa langsung bismillah, jangan lupa di akhirnya, nanti ikut pendapat ulama yang kecil tadi, yang sedikit. Ya ta'awwadu, membaca ta'awwud ba'dal qira'ati, setelah membaca Al-Qur'an, liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal Qur'an, jika engkau membaca Al-Qur'an, wa idza qara'tal Qur'ana, fa idza qara'ta, jika engkau telah membaca Al-Qur'an, seolah-olah begitu. Wa idza qara'tal Qur'annya, jika engkau telah membaca Al-Qur'an, fasta'id billahi, hendaknya engkau berta'awud, minta perlindungan kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Tetapi para ahli lughah juga faham, fa idza, idza qara'ta, idza itu kalau ketemu fi'il mudhari', idza ketemu fi'il madhi itu berubah maknanya jadi mudhari'. Idza ja'a Zaidun, jika Zaid datang, datang atau belum? Belum datang. Jadi nanti ada di dalam bahasa Arab itu, fi'il madhi itu ternyata maknanya jadi mudhari'. Mudhari' itu menjadi belum. Ja'a fi'il madhi, yang ngerti nahu. Ja'a adalah fi'il madhi, artinya sesuatu telah berlalu. Tapi kalau ketemu dzaraf idza, dzarfun lima yustaqbal minaz zaman, itu dzaraf idza, idza ja'a Zaidun, jika datang Zaid, datang atau belum? Belum datang. Lah ini adalah beberapa keunikan dalam bahasa Arab, fi'il madhi bisa berubah jadi makna mudhari' hanya karena kemasukan idza. Jadi idza qara'ta ini, jika engkau membaca Al-Qur'an. Ini artinya belum membaca Al-Qur'an, itu yang diambil oleh jumhur ulama ini. Idza qara'ta, jika, idza qara'tal Qur'an, jika engkau membaca, artinya belum membaca. Ini jadi perbedaan ulama dalam memahami bahasa Arab. Sungguh bahasa Arab sangat luas. Fa taqdirul ayati 'indal jumhur, taqdirul ayati, perkiraan makna, makna yang dikira-kirakan ilal jumhur menurut kebanyakan ulama yang mengatakan ta'awud itu adalah sebelum membaca Al-Quran. Fa'idha aradtal qira'ata fasta'id, jika engkau ingin membaca Al-Quran fasta'id, maka ta'awudlah. Ya. Jadi membaca a'udzubillah itu kapan? Kebanyakan ulama sebelum membaca Al-Quran, jangan lupa. Tapi menurut sebagian kecil ulama setelah membaca Al-Quran. Dan perbedaan itu juga tidak, bukan perbedaan yang perlu ribut-ribut, sebab semuanya juga berdasarkan dengan pemahaman terhadap Al-Quran. Cuma sifatul ta'awud, ada pun sifatnya ta'awud, maksudnya ta'awudnya itu kayak apa? Kama dzakarna, yang telah disebut tadi, yang benar, yang paling, yang menurut jumhur ulama, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kanat jama'atun, ada sekelompok. Ada sekelompok orang minas salaf, dari ulama salaf sekelompok, tapi jumhur mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada sekelompok ulama, ulama juga, yaqulu, berkata a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Kita bahas samiil alim. A'udzubillahi, aku berlindung kepada Allah As-Sami'i yang maha mendengar, Al-Alimi yang maha tahu, minasyaitonirrajim, dari godaan syaitan ar-rajimi yang terkutuk. Mana yang lebih bagus? Ya tentu yang dikatakan oleh para ulama jumhur itu adalah yang diutamakan dong. Makanya a'udzubillahnya biasa-biasa saja. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya mungkin sesaat-sesaat a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim. Wala ba'sa bihadza. La ba'sa. Imam Nawawi pun patek la ba'sa itu ya enggak apa-apa. Tapi bukan idaman dong. Bukan idola dong. Bukan impian dong. Bukan utama dong. La ba'sa. biasa. Cuman ada sebagian orang pengen ya pengen aneh. Nah, beribadah bukan urusan aneh ya. Saya pengen beda deh. Alhamdulillahi sami'il alim. Insyaallah bagus, enggak apa-apa. Cuman niat aneh itu sendiri juga niat yang tidak baik di dalam hati. Kalau Anda pengen baca biasa saja karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pengen aneh. Walakinnal ikhtiyar, akan tapi pilihan yang terpilih. Akan tapi pilihan yang terpilih wa al-awwal, yang pertama tadi yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma anna ta'awudha, sesungguhnya yang namanya ta'awud membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim tersebut mustahabun sunnah. Laisa biwajibin, tidak wajib. Wa huwa mustahabun, dan membaca ta'awud itu, membaca a'udzubillah itu sunnah. Likulli qari, bagi setiap qari yang membaca Al-Quran. Sawa'un kana fi sholati, baik berada di dalam sholat, au fi ghairiha, atau di luar sholat. Kapan Anda akan membaca Al-Quran, jangan lupa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yustahabu, dan disunatkan fi sholati, dalam sholat. Fikul dirakatin, setiap rakaat. Jadi sebelum membaca Fatihah setiap rakaat disunahkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ala sahihi, menurut pendapat yang benar. Minal wajhaini, dari dua pendapat. Inda ashabina, menurut madhab Imam Syafi'i. Menurut madhab Imam Syafi'i, pendapat yang pertama yang benar adalah, pendapat yang pertama yang dikukuhkan adalah setiap rakaat disunnahkan membaca ta'awud. Ta'awud. Wa alal wajhi tsani, menurut pendapat yang kedua, innama, sesungguhnya yustahabu, disunnahkan, fi rakaatil ula, di rakaat yang pertama saja, dua, tiga, empat yang ngikut. Tidak pakai lagi. Tapi fa in tarakahu, kalau ketinggalan di rakaat yang pertama, tarakahu, meninggalkan ta'awud fil ula, di dalam rakaat yang pertama, ata bihi, hendaknya ia mendatangkan bihi dengan ta'awud tsaniyati, di rakaat yang kedua. Kalau rakaat yang pertama lupa, maka di rakaat yang kedua membaca ta'awud. Ini menurut pendapat yang kedua. Lupakan pendapat yang kedua, ambil yang pertama. Setiap rakaat pakai ta'awud, selesai, dah tambah enak, pahalanya lebih gede. Wa yustahabu ta'awudu, dan disunatkan ta'awud fit takbiratil ula min sholatil janazati. Adapun ta'awud yang disunahkan itu adalah takbir yang pertama dalam sholat jenazah. Kenapa? Sebab bacaan Fatihahnya di bagian yang pertama. Dan yang kedua bukan Fatihah lagi ya. Makanya ya, bacaan Fatihahnya yang pertama yusannu ala ashahil wajhain, menurut pendapat yang dikukuhkan dari dua pendapat. Wallahu a'lam bissawab. Besok insyaallah masalah bismillah. Silakan ada yang mau ditanyakan. Jadi kesimpulannya tadi, kalau baca Al-Quran tolong pakai adab. Jadi sebisa mungkin adalah di tempat yang bersih. Sebisa mungkin dalam posisi yang baik, ngadep ke kiblat. Kalau ternyata ngadep ke kiblatnya sudah, kemudian pengen nyantai ya, sudah capek sambil baring-baring ya. Kalau bahasa Jawanya sambil ngeluk, ngambil ngeluk boyok, miring-miring itu boleh. Sambil ngelungujurkan kaki boleh ya. Jangan sampai terlalu dibatasi ya. Cuman kalau baring terus enggak pernah pakai duduk ngadep kiblat ya kelewatan. Sesaat pakai adab yang sempurna, sesaat pakai adab yang sempurna, sesaat lagi menyempurnakan perilaku. Maksudnya menyempurnakan perilaku gimana? Biasanya kan kita baring-baring, tadi kada sekedar baring, sekarang ditambah baring sambil baca Al-Qur'an gitu. Ini. Hai, kemudian setelah itu kalau membaca Al-Qur'an jangan lupa membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian ini setiap bacaan di dalam Al-Qur'an, setiap membaca Al-Qur'an baik di dalam sholat atau di luar sholat. Kalau di dalam sholat ada dua pendapat tadi yang sudah disebutkan, yang penting yang kalau di dalam sholat itu setiap rakaat disunnahkan. Ada yang mengatakan tidak, rakaat pertama saja, yang kedua adalah ngikut. Wallahu a'lam. Silakan, ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau tanya Pak Buya, yang kemarin itu soal sholat di Hurmatul Bakti, bagaimana kafiahnya? Gimana? Sholat? Di Hurmatul Bakti. Di Hurmatul Bakti ya. Minta dijelaskan bagaimana caranya. Caranya? Ya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya tanyakan, meneruskan yang kemarin, masalah itikaf, apa harus dilakukan di masjid saja atau boleh di musola? Begitu juga sholat sunnah tahiyatul masjid. Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salat li hurmatil waktu, salat untuk menghormat waktu. Salat itu wajib bagi semua orang yang masih punya akal. Dan tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Dan di dalam sholat ada namanya rukun. Dan ada yang namanya syarat. Maka, lihurmatil waktu itu adalah untuk menghormat waktu itu karena tidak terpenuhinya syarat-syarat. Maka menghormat waktu. Syarat-syarat sholat adalah diantaranya bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Di antaranya adalah ngadep ke kiblat. Di antaranya adalah menutup aurat. Ya. Dan kaidahnya begini. Salat tetap harus dilaksanakan. Hanya bedanya kaidahnya semua salat yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya maka salatnya adalah sah cuma nanti wajib diulang. Semua sholat yang tidak terpenuhi syaratnya karena uzur. Semua sholat yang tidak terpenuhi syaratnya karena uzur. Maka sholatnya adalah sah tapi wajib mengulang kecuali menutup aurat. Kalau orang menutup aurat gak punya baju, gak punya sesuatu yang bisa untuk menutup auratnya. Maka dia melakukan sholat dalam keadaan telanjang. Maka sholatnya sah dan tidak wajib mengulang. Tapi kalau tidak menghadap ke kiblat, enggak punya wudu, bajunya tidak suci. Itu namanya syaratnya tidak terpenuhi. Jadi ingat semua sholat yang tidak terpenuhi. Jadi hormati waktu itu jangan kebayang hanya untuk masalah apa tadi? Tidak punya wudu dan tidak punya orang yang punya hadas kecil dan hadas gede tidak. Misalnya Anda melakukan Anda punya wudu dan Anda suci tapi ternyata kita punya celana najis. Dan tidak mungkin untuk kita lepas. Kalau kita lepas nanti membuka aurat kita. Ada banyak orang. Maka kita melakukan sholat dalam keadaan baju kita kena najis. Maka sholat dengan baju yang najis pada dasarnya kan tidak sah. Karena ada uzur, tidak ada lagi baju yang kita pakai. Sementara kalau kita buang, kalau kita buka aurat kita akan terbuka. Maka kita tetap wajib melakukan sholat biarpun celana kita najis. Maka ini untuk menghormat waktu. Cuman wajib diulang atau tidak nanti sholatnya? Wajib diulang. Sebab kaidahnya semua sholat yang tidak terpenuhi syaratnya, karena uzur sholatnya sah, tapi nanti wajib diulang. Tapi kalau sholatnya tidak terpenuhi syaratnya, tidak ada uzur, haram. Tidak terpenuhi syaratnya, enggak ada uzur. Ada air untuk wudhu, enggak mau wudhu, sholat. Dosa atau tidak? Dosa. Punya baju najis, padahal punya baju bersih. Enggak mau pakai yang bersih, saya pakai yang ada kencingnya saja. Haram main-main itu. Jadi syarat yang tidak terpenuhi tanpa uzur dosa. Tapi kalau syaratnya tidak terpenuhi karena uzur maka adalah sah sholatnya tapi wajib diulang. Adapun caranya ya gampang. Ya lakukan seperti sholat biasa. Bagaimana Anda melakukan sholat? Yang bisa Anda lakukan. Misalnya Anda saat ini Anda tidak punya wudu. Karena tidak adanya air sama tidak adanya debu, tapi sholat tetap wajib dilaksanakan. Anda melakukan sholat. Selain itu, ya wajib yang bisa Anda penuhi, penuhi. Kalau Anda punya baju, wajib menutup aurat. Kalau Anda masih bisa menghadap kiblat, ngadep kiblat harus di tempat yang suci. Jangan mentang-mentang, sholatnya nggak pakai wudhu, ngadep ke timur aja, nggak ada. Jadi syarat yang lain yang masih bisa dipenuhi, dipenuhi. Mungkin saja tidak punya wudhu, bajunya najis. Sama, tetap sholat. Jadi jangan sampai ada orang meninggalkan sholat. Makanya unik kalau ada orang santri meninggalkan sholat. Benar-benar unik. Alasannya celana aku najis. Gak ada alasan orang untuk meninggalkan sholat. Cuman kaidahnya semua sholat yang tidak terpenuhi syaratnya. Maka wajib diulang kecuali syarat yang namanya menutup aurat. Semua sholat yang tidak terpenuhi syaratnya. Bi'udrin. Nah, bi'udrin. Maka nanti sah. Dan wajib diulang kecuali menutup aurat. Jadi kalau menutup aurat tidak terpenuhi syaratnya maka tidak usah diulang. Jadi sholatnya seperti sholat biasa, enggak ada perbedaan dengan yang lainnya. Jelas ya? Anda tidak punya wudu ya, Anda langsung saja sholat, enggak punya tayamum, Allahu Akbar, ngadep ke kiblat. Gambarnya di mana enggak tahu, subhanallah. Yang kebayang itu malah justru di atas kendaraan ini. Yang supirnya bandel tadi, sehingga Anda tidak bisa berwudu, mau tayamum enggak ada debu. Sementara Anda pun tidak mau ngikut mazhab Imam Malik sama Imam Abu Hanifah yang debunya ayam tayamumnya pakai tembok atau cok. Anda tetap berpegang dengan mazhab Syafi'i, enggak apa-apa. Anda dalam keadaan tidak punya wudu, kemudian Anda melakukan sholat Allahu Akbar, selesai. Sholatnya dalam keadaan duduk, tanpa ngadep kiblat, karena apa? Enggak bisa misalnya. Ya enggak apa-apa, sah. Kecuali Anda bisa ngadep kiblat, kok Anda berpaling dari kiblat, haram hukumnya, dosa. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah i'tikaf. I'tikaf hanya di dalam masjid dan tidak ada i'tikaf kecuali di masjid. Ada perkenan dari sebagian ulama bahasanya khusus wanita diperkenankan i'tikaf di musala khusus untuk kaum wanita. Karena untuk menjaga kehormatan kaum wanita. Ini ada pendapat yang pernah dihadirkan oleh Imam Al-Baijuri dalam hasyiahnya atas Fathul Qarib. Beliau menyebutkan bahwa khusus bagi wanita, demi kehormatan wanita, dia tidak boleh beriktikaf di musola khusus untuk wanita. Jadi kalau musola itu secara umum bukan untuk iktikaf. Tapi yang digunakan iktikaf adalah hanya masjid. Dan yang namanya masjid itu apa? Yang namanya masjid adalah semua tempat yang diwakafkan untuk sholat dan tidak bisa diganggu lagi untuk yang lainnya. Maka itu adalah masjid. Yang namanya musola adalah sebuah tempat yang digunakan untuk sholat. Hari ini untuk sholat, besok bisa saja dirubah jadi WC. Karena wakafnya bukan untuk sholat. Hanya memang ada orang menyekat di antara rumahnya untuk sholat. Sebuah pertokoan disekat untuk sholat. Akan tetapi semua bumi yang diwakafkan untuk sholat, artinya hanya untuk ibadah sholat, tidak bisa dijual lagi, maka inilah yang namanya masjid. Terserah nanti gelarnya surau atau tajuk atau apa, itu gak penting. Yang penting definisinya, masjid adalah segala atau tempat yang diwakafkan untuk sholat. Bahkan di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kalau ada orang membuka pintu rumahnya lalu berkata, aku wakafkan rumahku ini untuk orang yang sholat, langsung rumah itu jadi masjid. Ini ya. Jadi itu. Jadi kalau di musalla benar-benar musalla, maka i'tikaf tidak sah di situ. Tapi beribadah qiyamul lail tetap boleh di situ. Jadi salat i'tikafnya menurut mazhab Imam Syafi'i harus di masjid, biarpun bukan masjid jami'. Dan boleh biarpun hanya sebentar, tidak harus sehari semalam. Dan boleh tanpa didahului oleh puasa. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i sangat gampang untuk beri'tikaf. Kemudian tahiyatul masjid adanya hanya di dalam masjid saja. Selagi tidak di masjid, maka tidak ada tahiyatul masjid. Dan bagi wanita haid di musalla, boleh duduk di musalla. Misalnya di supermarket kan ada musallanya, pom bensin ada musallanya, itu musalla. Karena bisa suatu ketika dirubah itu menjadi kamar. Tapi kalau sudah sebuah tanah dengan bangunannya yang diwakafkan untuk sholat, dan wakifnya itu mengatakan untuk sholat, tidak boleh dirubah menjadi yang lainnya, itulah yang disebut masjid. Dan tidak sah masjid kecuali dengan wakaf yang benar. Saya punya hutang puasa 6 hari bulan Ramadan 2011. 2010, oh gitu, pantesan kok pertanyaan langsung angka, bingung kita. 2010, saya punya utang puasa 6 hari bulan Ramadan. Kok 2010? 1433. 2010, 2010 tidak ada bulan puasanya. Jadi bulan Masehi tidak ada bulan puasanya. Yang ada bulan puasanya bulan Hijriah. Jadi kita harus puasakan Hijriah. Baik. Bulan Ramadan 2011, enggak ada Ramadannya 2011 juga. Anggap saja 2010 seorang punya hutang puasa. Kemudian 2011 enggak puasa karena nifas. Sampai setahun menjelang Ramadan sekarang saya juga masih belum bisa membayar puasa 6 hari dan waktu nifas itu karena menyusui. Tapi alhamdulillah Ramadan sekarang saya bisa mengikuti puasa wajib ini. Yang mau saya tanya ke bagaimana saya membayarnya, apakah cukup mengkodok puasa 6 hari saja atau harus tambah bayar fidyah? Begini, kaidahnya membayar fidyah bagi ibu yang suka ngutang terlambat itu, membayar fidyah itu wajib itu karena denda ibunya malas-malesan. Kalau ibu tidak malas-malesan, tidak wajib denda. Misalnya ibu haid di awal Ramadan dulu itu seminggu. Baik. Setelah seminggu wajib diqadha atau tidak? Wajib diqadha. Ternyata wajibnya mengqadha ibu adalah Sawal nanti. Jadi puasa yang lalu ibu haid seminggu, berarti wajib diqadha setelah Syawal. Jadi waktunya mengqadha Syawal sampai kemarin masuk Ramadan ini. Cuman sayangnya, bukan sayang, alhamdulillahnya ibu itu sebelum Syawal tahun kemarin tuh ada berita positif hamil. Ya. Berarti bulan Syawalnya semestinya ibu mengqadha puasa, ibu hamil boleh meninggalkan puasa. Hamil lahirnya Ramadan sekarang ini. Berarti sepanjang setahun kemarin itu ibu tidak mengqadha karena ibu hamil. Ibu tidak mengqadha karena ada uzur. Jadi karena ada uzur, maka ibu yang hutang 6 hari itu, 7 hari itu hanya wajib diqadha nanti saja kalau sempat, tidak usah membayar fidyah karena ibu tidak teledor. Ibu tidak bisa mengqadha karena ibu punya uzur lah ini, karena punya hamil, punya menyusui. Tapi teledor, ibu haid seminggu. Setelah bulan Syawal mak nyantai, kenapa ibu nggak qadha? Ntar aja ini kebiasaan ibu-ibu tuh, ntar aja padahal nganggur-nganggur, nggak punya udur. Maka kalau ternyata mundur sampai masuk Ramadan didenda, ibu teledor. Makanya qadhanya tetap wajib bayar 6 hari nanti, sekarang bayar dulu, setiap sehari dibayar satu mud. Itu kaidahnya bu. Jadi kaidahnya asalkan ada uzur atau sakit, misalnya anda punya hutang haid 6 hari di bulan Ramadan yang lalu, mestinya anda harus membayarnya. Tak taunya tanggal 1 Syawal, saking setelah hari rayaan itu, setelah sholat id anda sakit sampai masuk puasa lagi, berarti anda tidak ledger karena anda punya uzur. Yang wajib anda bayar adalah hanya puasanya saja, tidak usah membayar fidyah. Itu kaidahnya semacam itu. Jadi harus jelas ya, kaidah di dalam mengqadha. Kemudian ini pertanyaan, dulu saya Pondok pesantren Tahfidzul Quran. Setelah dapat Imam Juz, saya berhenti. Mondok sebelum nikah. Saya masih bisa dandani, betulin yang 15 itu. Tapi setelah nikah, saya punya tanggung jawab mengurusi suami dan anak-anak. Jadi semua buyar, enggak apal lagi. Tapi selalu ngeres bin nazar selagi sempat. Yang mau saya tanyakan, manakah yang harus saya wajibkan? Apakah saya harus dandani semua yang 15 itu atau yang penting deres begini? Jadi memang ada ancaman. Orang yang melupakan Al-Quran itu hukumannya gede. Tapi yang dimaksud hukumannya gede itu adalah orang yang pernah menghafal Al-Quran dan ternyata setelah itu tidak rindu lagi untuk menjaganya. Adapun jika ternyata ada orang karena sebuah kewajiban kok dia lupa, dia tidak dosa. Karena dia melaksanakan kewajiban lagi. Jadi setelah membaca Al-Quran kok ternyata, karena satu hal ya subhanallah, ada seorang ibu penghafal Al-Quran, dia ingin menjaga Al-Quran, ternyata dia harus memberi nafkah suaminya, mungkin ada yang meninggal atau apa, macam-macam, sehingga dia penuh dengan kesibukannya sampai teledor untuk mengulang-ulangnya karena kesibukan anak banyak dan sebagainya, sehingga dia menjadi lupa. Ya, kayak demikian itu tidak dosa. Jadi kalau yang dosa gede adalah dia punya kesempatan untuk menjaganya tapi tidak menjaganya, kemudian dia teledor, enggak pernah deresnya. Maka itu adalah yang diharamkan dan dosa besar hukumannya. Minal khaba'ir adalah orang ngapal Quran, tapi setelah itu teledor. Dan kenapa itu terjadi? Biasanya muncul dari orang yang tidak punya kerinduan. Jadi kalau seperti yang dicontohkan ibu ini karena kesibukan lateni suami dan sebagainya sampai hafalannya lupa, insya Allah semoga anda tidak termasuk orang yang dihukum oleh Allah. Tapi mohon jangan, jika sempat anda harus mempunyai waktu khusus. Kalau sempatnya sebulan sekali bagaimana nanti? Kalau sempat tadi bahasanya tidak seperti itu, jadi anda harus punya jadwal khusus untuk mengulang Al-Quran anda agar tetap terjaga. Ini jadi yang diharamkan itu orang yang punya hafalan Al-Quran kemudian teledor, sudah cuek, putar haluan 100% sudah. Al-Quran mana? Ntar deh, baca. Wah, ini haram dosa. Tapi kalau masih pingin, ulang, tak taunya subhanallah. Karena kadang yang namanya kekuatan hafalan itu juga biarpun kuat-kuat semakin tua kadang-kadang semakin lemah. Ah, kalau seperti itu maka itu termasuk yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada para penghafal Al-Qur'an, Anda punya kewajiban untuk tetap menjaganya. Akan tapi yang belum menghafal Al-Qur'an, jangan takut dosanya ini sampai enggak mau ngafalin Al-Qur'an. Wah, kalau begitu dosanya gede, mending enggak usah ngafalin. Ya salah. Nah, sebab yang ini, kadang-kadang terlalu berlebihan di dalam menjelaskan hadis tersebut. Awas, hati-hati ya, jangan sampai kamu ngafalin Quran loh ya. Kalau ngafalin Quran enggak bisa jaga, masuk neraka. Wah, ini kacau. Itu malah menakut-nakuti. Baca Al-Quran dan amalkan, insya Allah kau bisa menjaga. Nggak usah ditakut-takuti. Menakut-nakutinya adalah kalau orang sudah hafal Al-Quran baru nanti dikasih. Kalau orang belum hafal, ayo dibaca, baca Al-Quran. Jangan sholat di masjid, nanti ada riak. Begitu. Mending sholat di kamar, ya. Sholat terawih di rumah saja. Jangan ke masjid, banyak orang, nanti riak kamu. Lah, akhirnya nggak mau ke masjid. Jangan berhubungan sama orang, banyak dosa, mending di rumah. Benar. Tapi lebih baik kau berurusanlah dengan manusia yang baik. Pergilah ke masjid, menciar, meramaikan syiarnya masjid. Ada pun riak nanti kita benahi. Kalau ada orang larang menghafal Al-Quran alasannya takut dosa kalau lupa, itu seperti gini. Ibu, kalau orang tidak bersedekah itu tidak bakal masuk riak. Iya kan? Karena tidak pernah sedekah. Tidak ada riak kan? Oh, namanya tidak sedekah. Tapi pelit. Orang yang enggak sedekah enggak masuk riya. Cuman kalau orang sudah sedekah bisa kemasukan riya atau tidak? Bisa masuk riya. Cuman dia salah nasihati, sudah mending enggak usah sedekah sebab daripada sedekah nanti riya. Riya kan dosanya gede. Nah, ini kayak orang larang Al-Qur'an tadi itu. Jangan sedekah sudahlah para kaum muslimin sebab kalau kalian bersedekah nanti masuk bab riya. Oh ya bagus deh, riya kan dosanya gede. Mending sudah enggak usah sedekah, Pak. Sebab kalau kita sedekah nanti riya dosa. Mending enggak usah sedekah. Kacau ini. Ini Ustaz Dungu ini. Sama, jangan menghafal Al-Quran. Sebab kalau hak lupa nanti dosanya gede. Akhirnya orang pada takut menghafal Al-Quran. Enggak, sedekahlah yang banyak, terangilah riya. Baca Al-Quran, jaga dan hafalkan. Itu loh, jaga dan terus diamalkan. Jangan ditakut-takuti. Ini biasanya sebagian orang saja. Karena tidak ngerti dunia tarbiyah. Baca Al-Quran, neraka, terkutuk nanti. Kalau wah, Masya Allah. Akhirnya orang pada takut menghafal Al-Quran. Ini saja yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Bersedekahlah yang banyak. Kalaupun masalah riak, mintalah perlindungan dari Allah. Hafallah Al-Quran. Akan tapi, dan jangan lupa minta agar Allah menjaganya. Baik. Ini saja yang bisa kami hadirkan. Semoga Allah memberikan kepada kita segala kemuliaan di dunia dan di akhirat. Mohon terus didoakan pesantren Tahfidz, pesantren putranya, dan yang lainnya, anak-anak yang belajar di pesantren ini, semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat. Para orang tuanya diberi kemudahan dalam segala urusannya, dimudahkan untuk mencari rizki yang halal, dan juga orang-orang yang berjuang di pesantren ini, baik dengan tenaganya, pikirannya, ataupun hartanya, semoga Allah memberikan keikhlasan kepada mereka semua, dan yang hadir di tempat ini, semoga dijadikan oleh Allah pejuang-pejuang di jalannya, diberi keikhlasan, dan semoga Allah mengirim kepada kita orang-orang ikhlas, orang-orang tulus, dan semoga Allah seperti mempertemukan kita di dunia ini, pertemukan kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga bulan Ramadan ini benar-benar bulan berkah untuk kita, bulan peruntungan untuk kita, bulan pengampunan untuk kita, bulan pembebasan dari api neraka. Dan semoga pahala yang Allah berikan kepada kita saat ini diberikan kepada orang yang telah mendahului kita, dari orang-orang yang telah mendahului kita, dari orang-orang tua, mbah-mbah, dan juga guru-guru kita semuanya. Semoga Allah mengangkat derajat mereka, mengampuni mereka, dan semoga Allah memudahkan kita untuk mendidik anak-anak kita sehingga anak-anak kita bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah dibangun oleh orang tua mereka, sehingga kita orang tua ahli surga, kita ahli surga, anak ahli surga, keturunan kita ahli surga. Berkatil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana nistana sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah rindukan kami kepada Al-Qur'an, cintakan kami kepada Al-Qur'an, berikan kepada hati kami tata krama dan adab kepada Al-Qur'an. Ya Allah gampangkan kami untuk memahami Al-Qur'an dan jadikan akhlak kami adalah Al-Qur'an. Biasakan lidah kami untuk mengucapkan Al-Qur'an, rindukan senangkan mata kami melihat Al-Qur'an, telinga kami mendengar Al-Qur'an. Ya Allah, ya Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada kekasih Nabi Muhammad, ya Allah, maka turunkan Al-Qur'an di hati kami, ya Allah, agar perilaku kami benar-benar sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, dan bagi penghafal Al-Qur'an, ya Allah, bantulah mereka untuk mengamalkan Al-Qur'an, dan anak-anak kami yang saat ini lagi menghafal Al-Qur'an, berikan kepada mereka bantuan, ya Allah, untuk menghafalnya, dan yang lainnya yang belajar ilmu Al-Qur'an, berikan kepada mereka kemudahan untuk mempelajari ilmu Al-Qur'an. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami, ya Allah, atau teman-teman yang rindu kepada Al-Quran, guru-guru kami yang rindu kepada Al-Quran, ya Allah, orang tua yang rindu kepada Al-Quran, dan semua yang bersama kami cintakan mereka kepada Al-Quran. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kepada semua yang berjuang bersama kami, ya Allah, ketulusan, ya Allah, keikhlasan di dalam berjuang, ya Allah, ya Allah, dan berkailah kami, hati kami, berkailah jasad kami, berkailah rumah kami, berkailah, ya Allah, ilmu kami, berkailah harta kami, kendaraan kami, kantor kami, pertanian kami, ya Allah, berkat Al-Quran dan berkat kekasih Ibu Nabi Muhammad dan berkat bulan mulia, bulan Ramadan, ya Allah yang maha mulia, jauhkan kami dari segala kemaksiatan, ya Allah, berkat Al-Quran dan berkat Ramadan yang mulia, dan berkat kekasih Ibu Nabi Muhammad, jauhkan kami dari sebab kehinaan, dari kemaksiatan, ya Allah, kemaksiatan, ya Allah, ya Allah, alangkah banyaknya dosa yang kami lakukan, ya Allah. Karunia dan nikmat yang kau berikan kepada kami, banyak diantaranya telah kami gunakan untuk melanggarmu, ya Allah. Ya Allah, sungguh kami tidak mengerti syukur, akan tapi jangan, ya Allah, gara-gara ini semua kau cabut nikmat tersebut, akan tapi kami mohon, ampuni kami yang telah salah menyalahgunakan nikmat yang kau karuniakan kepada kami, ya Allah, dan tambahlah nikmat-nikmat tersebut, dan jadikan nikmat yang telah kau berikan kepada kami di dunia adalah sekaligus nikmat yang bakal kami rasakan kelak di akhirat, ya Allah. Ilmu yang kau berikan kepada kami di dunia, jadikan ilmu yang gak bakal kami nikmati di akhirat nanti. Putra-putri yang kau berikan kepada kami di dunia, jadikan putra-putri yang bisa kami lihat kelak di surga, ya Allah. Harta yang kau berikan kepada kami, jadikan itu harta yang bisa kami rasakan nikmatnya nanti di akhirat, ya Allah. Dan semua, ya Allah, yang kau berikan kepada kami dari nikmat-nikmat, ya Allah, istri-istri, suami yang ber, ya Allah, jadikan itu semua adalah di dunia sebagai kenikmatan dan di akhirat kelak, ya Allah, sebagai kenikmatan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikan semua nikmat yang telah kau berikan kepada kami di dunia adalah muqaddimah, adalah nikmat-nikmat yang bakal kami rasakan kelak di akhirat. Ya Allah, ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami. Di Ramadan yang mulia ini lembutkan hati kami sehingga tidak ada percekcokan di antara kami, lebih khusus suami istri. Wujudkan keindahan mereka sehingga mereka semakin kasih dan cinta. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada istri-istri kami, dan jauhkan kami dari berbuat zalim kepada ibu-ibu ini, ya Allah. Jauhkan mereka dari berbuat zalim kepada suami mereka, akan tapi mudahkan mereka, ya Allah, untuk saling membantu, saling berbakti, saling berkorban, saling mengabdi, saling menolong, ya Allah, dalam irama mencari keridhaan-Mu, ya Allah. Yang belum menikah, ya Allah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang Kau muliakan, yang Kau cintai, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, mudah berikan panjang dan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Dan di saat Engkau hendak mencabut nyawa kami kelak, kami mohon, cabutlah nyawa kami di saat hati kami rindu kepada-Mu, rindu kepada Al-Quran, ya Allah. Perilaku kami dengan Al-Quran, ya Allah. Cabutlah nyawa kami di saat kami melakukan kebaikan, jangan Kau cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat. Cabutlah nyawa kami saat kami sujud dalam solat kami. Cabutlah nyawa kami di saat kami membaca Al-Quran. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan Kau ridha pada kami, jangan Kau cabut nyawa kami saat kami bermaksiat, ya Allah. Ya Allah, Allah, berikan kepada kami husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman,